إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Qurratul Ainain bitawdihi ma'ani aqidatir raziyain. Qurratul Ainain yaitu kitab yang menjelaskan makna-makna aqidah ar-raziyain. Wa aqidah ar-raziyain adalah aqidah al-sunnah wal-jamaah yang ditulis oleh dua imam ar-razi, Abu Hatim ar-razi dan Abu Zur'ah ar-razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita sampai pada ucapan beliau-beliau, wal kiramul katibuna haqqun. Dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga, yang mulia, yang mencatat amal-amal manusia adalah hak. Benar-benar ada makhluk yang bernama malaikat, yang tentunya di alamnya yang kita tidak bisa melihat bentuk aslinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dua kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap yang memenuhi ufuk. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Rasulullah melihatnya di ufuk dengan sangat jelas. Kemudian diulangi lagi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi melihatnya sekali lagi. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, itu adalah Jibril. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kau lihat waktu itu? Innama huwa Jibril. Itu adalah Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alayha. Aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk aslinya yang memang diciptakan dalam bentuk tersebut, kecuali dua kali itu yang disebutkan dalam surat An-Najm. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Malaikat-malaikat sangat banyak dan kita sudah sampai pembahasannya pada malakul maut. Sebagian kita menyebutnya malaikat Izrail, pencabut nyawa. Tetapi sesungguhnya disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam beberapa hadis, hanya malakul maut. Malakul maut. Wa minal malaikati man huwa muwakkalun biqabdil arwah. Di antara malaikat-malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa atau mencabut roh-roh dari jasad-jasad manusia yang sudah ditakdirkan akan mati. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, akan mewafatkan kalian malaikat yang dijuluki malakul maut. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan malakul maut. Alladhi wukila bikum, yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Dan kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang namanya malaikat atau malakul maut tidak sendirian. Memiliki a'wan, memiliki pendukung-pendukung, memiliki anak buah. Sehingga Allah SWT menyebutkan dalam ayat lain, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 93. Jikalau engkau melihatnya ketika orang-orang zalim di dalam kematiannya, malaikat-malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka, kemudian memerintahkan akhriju anfusakum, keluarkanlah roh-roh kalian. Al-yawma tujzawna azabal hun, hari ini kalian akan ditimpa azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah, karena apa-apa yang kalian ucapkan atas nama Allah tanpa kebenaran. Wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayat Allah kalian sombong. Ini malaikat yang dijuluki malakul maut, mencabut nyawa dalam keadaan sekaligus mengancam dengan ancaman-ancaman kepada orang-orang zalim. Atau dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal ayat 50. Allah berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq." Dan ingatlah kalau engkau melihat nanti, id yatawaffal alladzina kafaru, ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, almalaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat-malaikat tersebut memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan bokong-bokong mereka. Ikhwan ibn na'azullah, disebutkan tidak satu malak tetapi dengan jamak malaika, almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat-malaikat tersebut memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka. Wadhuqu adzab al-hariq, dan rasakanlah azab yang membakar. Ikhwan ibn na'azakumullah, demikian disebutkan oleh Allah secara ringkas bahwa malakul maut ada yang mewafatkan dengan lembut, yaitu yang ditugaskan mewafatkan orang-orang muslim mukmin yang shadiq. Tetapi ada malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar, yang membentaknya akhriju anfusakum, yang memukul wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka, memaksanya untuk keluar dari jasadnya, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Disebutkan secara rinci dalam hadis yang panjang yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi janazah, bahwa kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi janazati rajulin, ketika menguburkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr walam yulhad, maka kami datang ke tempat perkuburan, ternyata belum digali kuburannya. Fajalasa Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun duduk dan para sahabat duduk di sekitarnya. Ka'anna ala ru'usina tayr, seakan-akan di kepala kami ada burung-burung, artinya tidak bergerak sama sekali. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang ranting menggaris-garis di tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Setelah mengangkat kepalanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ista'idzu billah min 'adzabil qabri." Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Salasa marrat, disebutkan dua kali atau tiga kali. Qala innal abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya nazala ilaihil malaika. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berakhir hidupnya di dunia dan mulai menuju akhirat, maka turunlah malaikat-malaikat, bidul wujuh, yang putih wajah-wajah mereka. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti matahari. Ma'ahum kafanun min kafanil jannah, bersamanya ada kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan kapur barus yang juga dari jannah, dari surga. Fayajlisuna minhu muddal basar, mereka duduk di sekitar orang mukmin tadi sejauh mata memandang. Artinya tidak sendirian, tapi banyak malaikat. Tsumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'an ra'sihi, maka datanglah malakul maut duduk di arah kepalanya. Kemudian berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah at-tayyibah, akhriji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang tenteram, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah minas siqa' fis siqa', maka keluarlah roh tadi seperti keluarnya air dari mulut ceret. Fayakhuduha, kemudian diambil oleh malakul maut. Faidha akhadaha lam yada'uha fi yadih tarfata 'ain, setelah diambil tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, kecuali segera diletakkan di kafan-kafan tadi yang dari surga. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan, diletakkan di kafan-kafan tadi, wa fi dhalikal hanut, dengan kapur barus tadi. Wa yakhruj minha ka'athyabi nafhati miskin wujidat fil ardi, maka berhembuslah harumnya, terciumlah harumnya seperti misik yang paling harum di muka bumi. Fayas'aduna biha, maka dibawalah roh tadi dengan kafan-kafan surga tadi oleh para malaikat. Wala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, dan tidaklah mereka melewati malaikat-malaikat di langit kecuali mereka bertanya, ma hadhihi ar-ruhu thayyibah? Fayaqulu fulan ibni fulan, mereka bertanya, siapa ini ruh yang baik? Dikatakan oleh malaikat-malaikat tadi, dia adalah fulan ibni fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yasmunahu fid dunya, disebut nama yang paling baik yang dia dipanggil di dunia, nama dia dan nama bapaknya. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, dan terus setiap melewati malaikat-malaikat itu mencium harumnya lalu bertanya, ma hadhihi ruhu tayyibah, ruh siapa yang baik ini? Dijawab, ruh fulan ibni fulan, sampai mencapai pintu langit. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu, meminta dibukakan pintu, maka dibukakan pintu oleh malaikat-malaikat di langit tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha, maka diantarlah ruh tadi oleh malaikat-malaikat yang ada di langit kedua tersebut, disambut dan kemudian diantar ke langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai langit kedua minta dibukakan pintu. Ketika dibukakan pintu, maka mereka juga kagum dengan harumnya. Ma hadhuhu tayyibah, siapa ruh yang baik ini? Ruh fulan ibni fulan. Maka malaikat-malaikat di langit ketiga ikut mengantarkannya terus sampai ke langit yang ketujuh. Sampai Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah catatan hambaku di tempat yang tinggi. Wa'iduhu fil ardi, dan kembalikanlah roh ini ke bumi. Fa inni minha qalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, kata Allah, karena aku menciptakan dari sana dan akan dikembalikan ke sana dan akan dibangkitkan nanti dari sana, maksudnya dari bumi, dari tanah, diciptakan dari tanah, akan dikembalikan ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah pula. Qala fayu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisani. Maka datanglah dua malaikat mendudukkannya. Fayaqulani lahu ma dinuk. Keduanya bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Orang mukmin tadi menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani, kedua malaikat tadi bertanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus di tengah kalian sebagai rasul? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqulani ma amaluk? Keduanya bertanya lagi, kalau begitu apa amalanmu? Fayaqul, orang tadi menjawab, qara'tu kitab Allah. Aku membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku beriman dengannya, aku percaya dengannya. Fayunadi munadi minas sama. Tiba-tiba ada penyeru yang terdengar dari langit sana. An sadaqa abdi afrishuhu minal jannah. Benar hambaku, dia jujur. Hamparkanlah hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berilah pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukalah pintu menuju surga. Begitu dibuka pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha, min rawhiha wa tibiha. Fayufsahu lahu fi qabri. Maka dari pintu tersebut harumnya surga mulai tercium. Harumnya surga. Bagusnya, indahnya surga masuk ke dalamnya. Fayursah lahu fi qabrihi muddal basar. Kemudian kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas mata memandang. Wa yatihi rajulun hasadul wajh. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya sangat baiknya, sangat bagusnya, parasnya elok sekali. Tibrih dan harum baunya. Fayaqulu lahu, orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk. Gembiralah dengan sesuatu yang akan membahagiakan kamu. Wa hadza yaumuk. Hari ini adalah harimu. Alladhi kunta tu'ad. Yang kalian, engkau sudah dijanjikan. Fayaqulu lahu. Maka orang tadi terheran-heran dengan ucapan orang ini tiba-tiba muncul. Man ant. Siapa kamu? Fawajhuka alladhi, fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Fayaqulu, maka orang tadi berkata, ana amaluka salih. Aku adalah amalmu yang salih. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Orang tadi berkata, wahai Rabbku, aqimis sa'ah. Tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah. Diulang lagi sampai tiga kali. Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji' ila ahli wa mali. Hingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia tahu. Dia yakin. Dia mukmin. Sehingga dia tahu bahwa inilah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang alam kubur. Dan dia tahu nanti ketika hari kiamat terjadi, maka kembali mereka akan menuju hari akhir, bukan lagi alam barzah, yaitu ke surga. Dan akan dipertemukan dengan keluarganya, familinya, orang tuanya, anak cucunya yang beriman. Karena Allah SWT sudah menjanjikan hal tersebut kepada mereka. Walladzina amanu wattaba'atuhum durriyyatuhum biimanin alhaqna bihim durriyyatuhum. Kata Allah, siapa yang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak turunannya, alhaqna bihim durriyyatuhum, kami akan gabungkan nanti dengan kerabatnya, keluarganya yang beriman. Sehingga beliau sangat rindu dan menyatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Dan jangan dikira orang mukmin ini tersiksa di kuburnya karena ingin bertemu dengan keluarganya tapi lama sekali. Bukan. Dia tetap bahagia dan merasa sebentar. Tiba-tiba dibangkitkan dan berkata, "Man ba'athana min marqadina hadha." Siapa yang membangkitkan aku dari tidurku ini? Seakan-akan sekejap dia tidur, kemudian dia dibangkitkan yaumul qiyamah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian Nabi melanjutkan kisahnya tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa. Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya, dan seorang hamba yang kafir ketika terputus kehidupannya dari dunia dan mulai menuju akhirat, ini sudah datang ajalnya. Nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh, datang malaikat dari langit yang hitam wajah-wajah mereka. Wa ma humul masuh fa yajlisuna minhu muddal basar, membawa masuh, yakni kain untuk kafan. Fa yajlisuna minhu muddal basar, duduk di sekitar orang tadi sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlis 'inda ra'sih, kemudian duduklah malakul maut, malaikat penjemput nyawa tadi, di sisi kepalanya. Fayaqulu, maka berkata dia kepada jiwa tersebut, ayyatuhan nafsul khabithah akhriji ila sakhatin min Allah wa ghadab, wahai jiwa yang jelek, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraq fi a'dha'ihi kulliha, maka ruh tadi bukan keluar tapi menyebar ke seluruh ujung-ujung badannya. Bukan keluar, tetapi ke ujung-ujung badannya, ujung kakinya, ke ujung tangannya, tidak mau keluar. Qala fayantazi'uha kama yantazi'us sufudu minas sufil mablul, maka dipaksa oleh mereka tadi dicabut seperti mencabut duri di dalam kapas atau di dalam jerami yang basah. Kapas yang basah di dalamnya ada duri. Bukan duri satu begini, tetapi buah yang berduri begitu, di seluruh penjurunya ada durinya. Bagaimana ketika dicabut? Mesti akan ada yang terbawa, akan ada yang tersobek, akan ada yang tersakiti. Qala fataqatta'a ma'ahu al-'uruq wal-'ashab, maka taqatta', terputus-putus uratnya, terputus-putus aliran darahnya, terputus-putus sekian perkara yang ada di dalamnya. Uruk, aliran darahnya, asab, urat-uratnya. Fayakuduha, maka dipaksa dan diambil oleh malaikat tadi. Faidha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in, ketika dipegang ruhnya oleh malaikat tadi, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, kemudian segera diletakkan di kafan yang jelek tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala fayaj'aluha fi tilkal masur. Qala wa yakhruju minha ka'antani rih. Setelah diletakkan di kafan yang hitam tadi, keluarlah bau busuk yang sangat menyengat. Ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi, yang paling busuk dari bangkai yang ada di muka bumi, yang paling busuknya. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, maka dibawa ke langit. Dan di dalam malaikat-malaikat yang dilewatinya mencium bau busuk tadi, kecuali mereka berkata, ma hadhir ruhul khabithah, ruh apa ini, busuk sekali. Fayaqulu fulan ibni fulan, maka disebutkan fulan ibni fulan namanya dan nama bapaknya, dengan sejelek-jelek nama yang dia dinamakan di dunia. Kalau dia memiliki 3 atau 4 nama, fulan alias fulan alias fulan alias tukang kada yang jelek sekali, maka akan dipanggil yang paling jelek ini, si tukang dusta, si kadzab, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka malaikat-malaikat tadi menjawab dengan sejelek-jelek nama hatta yantahu ila samaid dunya, sampai berakhir ke langit, ujung langit dunia. Fa yastaftihuna laha, mereka meminta untuk dibukakan pintu. Fala yaftahu laha, tetapi tidak dibukakan pintu langit. Bukakan pintu langit, tidak dibukakan pintu langit. Tsumma qara'a Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah sallam membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Tidak dibukakan pintu-pintu langit dan mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa memasuki lubang jarum. Sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, seperti itulah mustahilnya mereka akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. La yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Fayaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, catatlah catatan amalnya di tempat yang paling rendah, di bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarha, maka ruhnya dilempar dari langit sampai ke kuburnya. Tsumma qara'a, kemudian dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhthafuhu at-tayru aw yahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kafir menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia dilempar dari langit yang tinggi, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan di tempat yang paling rendah. Demikianlah rohnya orang-orang kafir. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Fayatihi malakani, kemudian didatangi dua malaikat. Fayujlisanihi fayaqulan, dua malaikat tadi mendudukkan orang tadi. Kemudian ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka berkatalah orang kafir tadi, ha ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang kedua, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, dia menjawab lagi, ha ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Fayaquluna lahu, fayaqulani lahu, keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah kalian sebagai rasul? Dia menjawab dengan jawaban yang sama, ha ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, maka tiba-tiba terdengar suara seruan dari langit mengatakan, an kadzaba abdi fafrishuhu minan nar, berdusta hambaku, hambaku telah berdusta, hamparkan hamparan api neraka untuknya. Walbisuhu minan nar, dan pakaikanlah pakaian-pakaian dari api neraka untuknya. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu-pintu ke neraka. Wa yadkhulu alaihi min harriha wa samumiha, maka ketika dibuka pintu-pintu neraka, maka dia merasakan panasnya, uap panasnya, angin panasnya, dan bau busuknya. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, yang kemudian kuburannya semakin sempit, semakin sempit. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, hingga dia terhimpit, hingga tulang rusuknya saling bersilangan. Tulang rusuk yang kanan dan yang kiri saling bersilangan, saking kerasnya himpitan bumi. Qala wa yatihi rajulun qabihul wajh, tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya jelek, parasnya sangat jelek, Qabihu siyab, pakaiannya juga jelek. Muntinur ri, dan baunya busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasuk, gembiralah engkau dengan sesuatu yang jelek akan terjadi atasmu. Hada yaumukal ladhi kunta tu'ad, ini adalah waktu harimu yang kau sudah dijanjikan. Fayaqulu, orang tadi berkata, man an, siapa engkau? Fawajhukal wajh yaji'u bisyarr, wajahmu wajah yang mendatangkan kejelekan. Fayaqulu, dia menjawab, ana amaluka sayyi, akulah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, orang tadi berkata, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Dia sudah tahu kalau dia nanti datang hari kiamat akan masuk dalam neraka yang lebih berat, lebih keras, lebih kekal, lebih dahsyat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minhum al-muakkal bis-sahab. Malaikat-malaikat sangat banyaknya. Kalau tadi dikisahkan secara rinci bagaimana malakul maut dengan pasukannya atau dengan rombongannya, dengan anak buahnya, maka ada malaikat yang juga ditugaskan dengan tugas-tugas lainnya. Wa minhum al-muwakkal bis-sahab, di antaranya yang ditugaskan untuk mengatur awan. Faqad ja'a al-yahudu fasa'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'iddat as'ila. Pernah datang seorang Yahudi dan kemudian bertanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya dia bertanya, akhbirna ma hadha ra'ad, kata Yahudi tadi, beritakan kepada kami, apakah petir-petir ini? Qala malakun minal malaikah, malaikatillah azza wa jal, muwakkal bis-sahabi biyadihi aw fi yadihi mukhraqun min nar, yazjuru bihi as-sahab. Itu adalah malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk menggiring awan-awan tadi, dan di tangannya ada cemeti dari api. Yazjuru bihi sahab, untuk mencambuk awan-awan tadi. Yasuquhu haitsu amara Allah, diarahkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu, orang Yahudi tadi bertanya lagi, fama hadha sawt alladhi yusma', suara apa itu yang kita dengar? Qala sawtuhu, qala sadaqta, kata Rasulullah SAW, itu suaranya, suara ketika cemeti itu dicambukkan ke awan-awan tadi. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang Yahudi tadi bertanya dan kemudian berkata, sadaqta, engkau benar, engkau benar. Ini ngetes saja, orang-orang Yahudi tadi ngetes Rasulullah SAW, jangan-jangan ini nabi palsu atau bukan nabi dan seterusnya. Tetapi Rasulullah SAW menjawabnya dengan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, baina rajulun bifalatin minal ardi fasami'a sawtan fi sahabatin isqi hadiqata fulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, ketika seseorang berada di padang pasir atau di daerah padang yang tandus, tiba-tiba mendengar suara di awan, isqi hadiqata fulan, siramilah kebunnya si fulan. Fatanahha dhalika sahab, maka awan itu bergeser, berjalan. Fa'afragha ma'ahu fi harratin, tiba-tiba menyirami satu padang pasir yang tandus, tiba-tiba disirami dengan hujan. Fa'idha syarjatun min tilka siraji qad istaw'abat dalikal ma kullahu fatatabba'al ma, maka tiba-tiba mengalirlah air-air dari hujan tadi dari tempat yang tinggi ke arah tertentu semuanya, sampai kemudian mengaliri semua kebun atau semua tanah-tanah tadi. Orang tadi terheran-heran, mengapa kebunnya si fulan ini yang tiba-tiba disirami, dan suara siapa yang aku dengar? Faida rajulun qa'im fi hadiqatihi yuhawwilul ma bimishatihi. Tiba-tiba di kebun tersebut ada seseorang yang mengarahkan air tadi ke kebun yang ini, ke arah yang itu, dan seterusnya. Faqala lahu ya Abdullah, masmuka? Orang tadi yang mendengar suara tadi tanya kepada pemilik kebun, wahai hamba Allah, kamu ini siapa? Masmuka, siapa namamu? Qala fulan, aku si fulan. Disebutkan namanya adalah nama yang dia dengar tadi. Dari atas langit dia mendengar kalimat, isqi hadiqata fulan, siramlah kebunnya si fulan. Namanya adalah nama yang disebut tadi. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'alni? Orang tadi juga bertanya, wahai hamba Allah, engkau mengapa tanya namaku? Qala inni sami'tu sawtan, karena aku mendengar suara di langit sana, di awan sana. Alladhi hadha ma'uhu, yang airnya adalah ini, mengalir ke kebunmu. Allah turunkan di satu tempat yang dekat dengan kebun tersebut, dan airnya mengalir ke kebun tersebut. Iski hadiqata fulan, aku mendengar suara. Iski hadiqata fulan, lismik, menyebutkan namanya adalah namamu. Fama tasna' fiha, sesungguhnya apa yang kau lakukan terhadap kebunmu? Dia penasaran, tidak mungkin orang ini diistimewakan kecuali karena memiliki amalan yang istimewa pula. Maka ditanya, fama tasna' fiha, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Qala amma id qulta hadza fa inni anzur ila ma yakhruj minha. Adapun kalau itu yang kau tanya, sesungguhnya aku melihat apa yang keluar dari kebunku ini, maka aku ambil sepertiganya dan aku sedekahkan, dan aku ambil sepertiganya aku makan untuk aku dan keluargaku. Wa aruddu fiha tsulutsahu, dan sepertiganya lagi aku tanam lagi. Setiap aku dapat hasil, sepertiga aku sedekahkan, sepertiga aku makan, sepertiganya aku jadikan bibit kembali. Ikhwani bin na'azakullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Sebagaimana hadis yang sebelumnya juga hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan disebutkan hadis ini sahih. Ikhwani bin na'azakullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka malaikat-malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang benar-benar ada secara real, bukan khayalan, bukan bayangan, bukan perumpamaan. Beberapa aliran Mu'tazilah dan sejenisnya menganggap bahwa malaikat dan syaitan itu hanya perumpamaan. Kalau engkau terpikir di benakmu kebaikan-kebaikan, maka itu malaikat. Kalau engkau terpikir kejelekan-kejelekan, maka itu syaitan. Wujudnya tidak ada, itu hanya perumpamaan saja. Ikhwan bin na'azakumullah, tidak, demi Allah. Seorang mukmin harus beriman bahwa Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan jin, dan Allah menciptakan malaikat sebagaimana Allah menciptakan manusia. Maka makhluk-makhluk tadi Allah ciptakan sekehendaknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha bisa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya bukan karena Allah butuh kepadanya. Allah tidak berhajat kepada siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun. Allah menciptakan sekehendaknya dan Allah melakukan sekehendaknya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Alhamdulillah, selesai pembahasan tentang malaikat, dan yang akan datang kita akan membahas tentang kebangkitan dari kematian. Bi'idnillahi ta'ala wa 'inayatihi wa quwwatihi. آمين وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.